السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu telah kita bacakan satu pasal yang dibawakan oleh muallif Al-Qadi Abi Syuja' Hasan Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani terkait dengan arkanis salah wa sunaniha, rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya. Bagian pertama sudah kita bahas, yaitu kaitan dengan rukun-rukun salat. Misalnya kita sudah baca dari mulai niat, lalu al-qiyam ma'al istita'ah, berdiri bagi yang mampu, lalu setelahnya takbiratul ihram, lalu setelahnya membaca surah al-fatihah, lalu ruku dan tuma'ninah, lalu i'tidal dan tuma'ninah, lalu sujud dan tuma'ninah, lalu duduk di antara dua sujud, begitupun tuma'ninah, begitupun sujud lagi dua kali sujudnya tuma'ninah. Ini diantara gerakan yang harus kita lakukan atau rukun-rukun yang harus kita kerjakan. Begitupun masuk ke dalam rukun, kata beliau adalah al-julus al-akhir, duduk yang terakhir. Ya, duduk yang terakhir itu adalah bagian dari rukun salat. Begitupun membaca tasyahud di dalamnya, ini masuk ke dalam rukun salat. Begitupun bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masuk ke dalam rukun salat. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah at-taslimatul ula, salam pertama. Ketika kita menengok ke sebelah kanan, itulah rukun yang terakhir. Walaupun di sini beliau menyampaikan rukun yang lain, yaitu niyatu al-khuruji minas salah, kita berniat keluar dari salat. Ya, tetapi dijelaskan oleh para ulama al-asah, pendapat yang lebih sahih, annahu la tajibu niyatul khuruj, tidak wajib kita berniat untuk keluar dari salat. Sekedar kita mengucapkan salam lalu kita menengok ke sebelah kanan misalnya, itu kita dianggap sudah menyelesaikan salat. Dan yang terakhir tentunya adalah at-tartib, ya, yaitu mengerjakannya tartib, tidak boleh diubah, tidak boleh ruku dulu baru takbiratul ihram, atau tidak boleh sujud dulu baru ruku, harus dikerjakan dengan tartib. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata baginda Rasulullah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita akan bacakan perkataan dari Al-Qadi Abi Syuja', lanjutan kaitan dengan sunan. Kalau sebelumnya arkan, arkanus salah, kalau bagian yang akan kita baca sunanuha, ya, sunnah-sunnah di dalam salat. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an, sunnah-sunnahnya sebelum kita melaksanakan salat itu ada dua. Sebelum salat, yang pertama adalah al-adhan. Adhan, tentunya kita sering dengar, ya, sudah azan kan begitu. Azan secara bahasa al-i'lan, pengumuman. Pengumuman masuknya waktu sholat. Itu sunnah. Ya, disunnahkan. Walaupun nanti kalau untuk satu apa namanya, satu daerah itu dihukumi fardu kifayah. Tapi kalau saya misalnya mau sholat, ya saya mau sholat, apakah saya boleh azan sendiri? Boleh, disunnah, disunnahkan. Begitupun al-iqamah, kata beliau, ya, begitupun al-iqamah. Berdasarkan hadis ma'asirul muslimin, bahwasanya dalam riwayat yang sahih dikatakan, umira bilalu ayyashfa'al adhan. Umiral bilal ayyashfa'al adhan. Bilal diperintahkan menggenapkan adhan. Jadi adhan itu digenapkan. Wa yutir al-iqamah illa al-iqamah. Dan Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan, bilangannya ganjil ya, mengganjilkan iqamah kecuali iqamah maksudnya. Jadi iqamah itu hukum asalnya satu-satu kecuali iqamah. Apa itu iqamah? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau itu dibacanya dua kali. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian ma'asirul muslimin, beliau melanjutkan penjelasannya, wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah at-tasyahud al-awwal. Jadi ternyata tasyahud awal itu bukan wajib. Yang wajib adalah tasyahud al-akhir. Adapun tasyahud awal menurut mazhab Syafi'i bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi masuk kategori sunnah. Disebutkan di sini berdasarkan hadis riwayat al-Imam Muslim, begitupun Abu Dawud, kana Rasulullah yaqulu fi raq'ataini at-tahiyyat, bahwasanya Rasulullah apabila telah sampai di rakaat yang kedua, maka beliau pun membaca at-tahiyyat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang kedua, kata beliau, adalah al-qunut fi subah. Qunut di dalam salat subuh. Ah, ini diperdebatkan ya oleh para ulama di Indonesia pun ramai masalah qunut. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i bahwa qunut subuh adalah sunnah. Itu di mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi beliau mengatakan, berdasarkan hadis, kana Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku fi salati subuh fi raq'ati tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u bihadzal du'a. Berdasarkan riwayat Imam Hakim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya, yaitu bangkit dari ruku di dalam salat subuh dan di dalam rakaat yang kedua, beliau mengangkat tangannya sambil berdoa, Allahumma hdini fi man hadait. Hadis ini riwayat Imam Hakim, hanya saja disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi dengan catatan bisa wasanaduhu dhaif, sanadnya lemah. Sanad hadis ini lemah. Oleh karenanya terjadi perdebatan di kalangan para ulama, dikarenakan salah satunya permasalahan sanad, ya, yang mengatakan bahwa misalnya hadis mengatakan bahwa baginda Rasulullah kunut sampai hatta yufariqu al-hayah, sampai beliau meninggal, hadisnya pun didhaifkan oleh para ulama. Oleh karenanya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini antara para ulama yang mengatakan bahwa kunut itu dibaca ketika subuh setiap hari, yaitu pendapat Imam Syafi'i, atau yang mengatakan bahwa kunut itu hanya dibaca ketika ada musibah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, dan ini pendapatnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa mengatakan kunut subuh itu bid'ah dalam pengertian tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini apa namanya pendapat yang lemah. Kenapa pendapat yang lemah? Karena yang diperdebatkan oleh para ulama bukan pernah atau tidak pernah. Karena definisi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pendapat yang diambil ya antara pendapat Imam Ahmad yang mengatakan kunut itu kalau hanya ada musibah. Itu pendapatnya Imam Ahmad, dan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kunut itu setiap waktu, termasuk pendapat Imam Malik kalau saya tidak salah itu sama dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Artinya ini khilaf yang mu'tabar, masing-masing ulama memiliki hujjah, memiliki dalil, terlepas apa yang kita pilih. Misalnya apakah kita memilih yang kunut ketika ada musibah saja atau kunut setiap hari, hendaknya kita bisa apa namanya membangun ibadah kita di atas ilmu, di atas dalil yang sahih dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Ya, jadi bukan di atas hawa nafsu, ya bukan di atas apa namanya selera, ya tetapi hendaknya kita terus menuntut ilmu agar kita belajar, agar kita tahu bagaimana argumentasi para ulama, ya. Dan saya merekomendasikan pembahasan yang bagus ya di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Kamal Malik. Beliau menuliskan perdebatan yang panjang tentang masalah ini, dan beliau apa namanya memperbandingkan dalil-dalil para ulama antara yang mengatakan ini sunnah dibaca setiap hari atau sunnah dibaca ketika ada musibah saja atau ini adalah perkara yang bid'ah. Itu dibahas oleh beliau di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah. Ya, dan di sana dinukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang permasalahan kunut yang berasal dari kitab Zadul Ma'ad. Saya pernah baca kitabnya, dalam kitab Zadul Ma'ad pembahasannya panjang sekali. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah kunut subuh. Tapi di mazhab Imam Syafi'i disunnahkan kunut subuh, ya, kunut subuh. Dan ini pun harus digarisbawahi sunnah. Sebagian kaum muslimin salat di belakang orang yang tidak kunut, habis salat apa yang dia lakukan? Dia ulang salatnya. Dia ulangi salatnya. Ketika ditanya, kenapa kok salatnya diulangi? Tadi imamnya tidak kunut. Seolah-olah kunut subuh itu adalah rukun salat, padahal tidak. Hatta di mazhab Imam Syafi'i, bahkan di mazhab Imam Syafi'i, hukumnya tidak sampai kepada wajib, tetapi hanyalah dianggap sunnah. Walaupun sekali lagi, permasalahan ini adalah perdebatan yang sudah sangat tua usianya, ya, artinya sejak abad kedua, abad ketiga Hijriah sudah terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kemudian wa fil witri fil nisfi tsani min syahri ramadhan, begitu pun disunnahkan membaca kunut ya di salat witir setelah berlalu 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua disunnahkan membaca apa witir. Berdasarkan hadis Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witr." Kata Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mengajarkanku doa kunut witir yang aku baca ya di dalam apa namanya dalam kunut. Apa itu yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait. Ini yang diajarkan ya. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabi. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada cucu beliau Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Tapi konteksnya kunut ini adalah kunut witir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, wa hayatuha 15 khaslatan. Hayatuha 15, kata Syekh Majid Al-Hamawi harusnya hayatuha khamsu asyarah, bukan khamsata, ya bukan khamsata tetapi khamsu ya, asyarata khaslatan atau khislatan. Adapun sunnah-sunnah hayat, apa itu sunnah hayat? Hayat sebenarnya secara bahasa artinya apa? Hayat itu bentuk ya. Hayat itu bentuk. Di sini beliau mengistilahkannya dengan sunnatu hayat. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan sunnatul hayat yang jumlahnya ada 15. Jadi kalau kita lagi sholat, ada yang disebut dengan sunnatul hayat. Ini bahasanya Al-Qadi Abi Syuja'. Ada 15. Coba kita lihat. Yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda raf'i minhu. Yang pertama adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Satu, ketika takbiratul ihram. Dua, ketika ruku'. Ini dihafal ya. Jadi mengangkat tangan, kata beliau, kapan kita mengangkat tangan? Satu, inda takbiratul ihram, saat kita takbiratul ihram, berarti pas mau sholat Allahu Akbar inda takbiratul ihram. Satu. Wa inda ruku', berarti sebelum ruku' angkat tangan dulu Allahu Akbar ruku'. Ya, dua ya. Wa inda raf'i min, yang ketiga, saat kita bangkit dari ruku', berarti Sami'allahu liman hamidah. Tiga ya. Walaupun di sini kata Syekh Majid Al-Hamawi yang memberikan catatan atas matan Abi Syuja', dikatakan di sini wa kadza indal qiyami min at-tashahhudil awal. Harusnya ditambahkan satu, kata beliau. Harusnya ditambahkan satu. Apa itu? Setelah kita bangkit dari tashahhud yang pertama. Jadi kalau yang ditambahkan oleh muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi berarti total ada 4. Satu, inda takbiratul ihram. Kedua, inda ruku'. Yang ketiga, inda raf'u al-i'tidal, ya ketika kita bangkit dari ruku'. Dan yang keempat adalah ketika kita bangun dari tasyahud yang pertama. Ya, ini kata tambahannya berarti satu. Selain dari yang di matan cuma tiga, takbiratul ihram, saat ruku, saat bangkit dari ruku, ditambahkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi menjadi 4, yaitu bangkit dari tasyahud awal. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasulullah iftatahat takbir lissalah, beliau memulai salatnya dengan takbir. Farafa'a yadaihi hina yukabbira hatta yaja'alahuma hadwa mankibaih. Apa kata Ibnu Umar? Aku melihat Nabi memulai salatnya dengan dengan takbir. Ya, dengan takbir. Dan ketika beliau takbir, beliau mengangkat tangannya hadwa mangkibaih, sejajar pundaknya. Allahu Akbar, sejajar pundaknya, dalam riwayat sejajar telinga ya, tapi yang di sini sejajar pun pundaknya. Wa idza kabbara lirruku fa'ala mithlahu. Dan aku melihat ketika Nabi akan ruku, beliau melakukan hal yang sama. Apa itu? Mengangkat tangan. Lalu beliau pun mengucapkan Sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Beliau pun melakukan hal yang sama, artinya mengangkat tangan. Sudah tiga ya. Lalu wa qala rabbana walakal hamd, dan beliau pun setelah tegak berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamd. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi, bahwa di antara kebiasaan baginda Rasulullah apabila bangun dari dua rakaat, berarti tasyahud awal ya, rafa'a yadayhi, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud, dan Nabi tidak mengangkat tangannya ketika sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan tidak juga beliau mengangkat tangannya saat bangkit dari sujud. Tidak seperti orang-orang Syiah ya. Kalau orang Syiah bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Ah, kalau kita tidak, Ahlu Sunnah tidak. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, berarti ada tiga. Takbiratul Ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ditambahkan dalam riwayat yang lain, ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini harus hafal. Harus hafal. Jadi kalau ditanya berapa kali kita mengangkat tangan dalam sholat, katakanlah 4. Kapan saja? 1, inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua, inda ar-ruku. Yang ketiga, inda al-i'tidal, bangkit dari ruku. Dan yang keempat adalah inda apa? Ba'da qiyam, ba'da rak'ataini, ketika bangkit dari dua rakaat. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, wa wad'ul yamini 'ala syimal, tangan kanan itu diletakkan di atas tangan kiri. Bersedekap ya, bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri. Hal ini berdasarkan riwayat hadis dikatakan di sini, kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rijl ay yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ayhi. Dahulu ya, manusia diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas dhira', ya begini, berarti ya di atas begini ya, apa namanya, tangan kanan di atas tangan kiri ya, diletakkan seperti ini. Lalu dikatakan dalam riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i dikatakan, summa kemudian wada'a yadahu al-yumna 'ala az-zahri kaffihi al-yusra, meletakkan tangan kanan yadahu al-yumna ala di atas zahri kaffihi al-yusra, di bagian apa, zahri ini kan, ini batin dalam zahr, kaffihi al-yusra bagian luar tangan sebelah kiri, berarti begini ya, warusukh atau di bagian rusukh, rusukh itu ini kan pergelangan ini, atau begini ya, boleh begini ya, atau begini ya, tidak masalah. Lalu dikatakan minas sa'id, sa'id ini ya, sa'id, kalau ini adud, ini sa'id dalam bahasa Arab. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan sallaitu, dari Wa'il Ibnu Hujair, apa kata Wa'il Ibnu Hujair sahabat Nabi radhiyallahu an, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi. Fawada'a yadahu al-yumna, beliau meletakkan tangan kanannya, alal yusra, di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya. Ya, di atas dadanya. Ini hadis Wa'il ibn Khuzair, Hujr, yang diriwayatkan oleh Al-Imam ibn Khuzaimah. Lalu dikatakan wat tawajjuh, apa itu tawajjuh? Tawajjuh itu adalah membaca wajah tuwajhiya lilladhi ya, sebagaimana diriwayatkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya dahulu Rasulullah apabila beliau salat, beliau takbir, Setelah takbir beliau pun membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arhanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Imam Muslim. Kecuali Imam Bukhari, beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Jelas ma'asyiral muslimin. Dan tentunya iftitah sunnah. Membaca iftitah adalah sunnah. Dan iftitah tentunya memiliki banyak riwayat. Kalau di sini dibawakan riwayat wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim meriwayatkan iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa iftitah yang lain yang pernah juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Berarti yang pertama tadi apa? Mengangkat tangan dalam empat kondisi, insyaallah masih ingat. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga adalah at-tawajjuh. Apa tadi at-tawajjuh? Membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Yang keempat sekarang adalah al-isti'adzah. Kenapa harus isti'adzah? Atau apa itu isti'adzah? Isti'adzah tentunya ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah. Kenapa harus isti'adzah? Kenapa bukan sebelum iftitah kita isti'adzah, tetapi malah setelah iftitah kita isti'adzah? Ya, jadi kenapa isti'adzah tidak ditempatkan sebelum iftitah, malah ditempatkan setelah iftitah? Jawabannya karena setelah bacaan Al-Quran yang pertama itu adanya setelah iftitah. Bacaan Al-Quran yang pertama dalam sholat munculnya setelah iftitah. Adapun iftitah bukan bagian dari Quran. Dan kita berta'awus kalau kita baca Al-Quran itu adalah sebelum kita membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan isti'adzah kita lakukan sebelum membaca Al-Quran. Oleh karenanya di sini beliau berdalil dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 98 di mana Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka فَاسْتَعِذْ, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini, karena setelah at-tawajjuh, atau setelah kita membaca iftitah, ya doa iftitah, kita akan membaca Al-Fatihah, maka berdasarkan keumuman firman Allah dalam surat An-Nahl 98, kita diperintahkan untuk beristi'adzah, ya beristi'adzah. Disebutkan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan catatan fi kulli raka'atin, dan isti'adzah ini bukan hanya satu kali dibaca misalnya di rakaat yang pertama, tetapi fi kulli raka'atin dibaca setiap rakaat. Artinya kalau subuh dua kali kita baca isti'adzah setiap atau sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman apa? Surat An-Nahl ayat 98. Lalu apakah ketika kita beres Fatihah kita akan baca surat perlu isti'adzah lagi? Tidak, tidak perlu. Ya, yang perlu cukup membaca bismillah. Ya, karena bismillah adalah bagian dari semua surat di dalam Al-Quran ya, kecuali At-Taubah. At-Taubah tidak ada apanya bismillahnya. Jelas ma'asyiral muslimin? Baik. Kemudian yang kelima, al-jahru fi maudhi'i wal israru fi maudhi'i. Hendaknya kita menjaharkan di salat-salat yang jahar, dan kita mensirkan bacaan di salat-salat yang sir. Yang jahar apa saja? Banyak ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Majid banyak sekali yang jahar. Misalnya subuh, maghrib, isya, Jumat, dua solat id, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan ya. At-tarawih, salat tarawih, salat witir Ramadan. Ya, ah ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Nah, kalau memang Rasulullah memerintahkan kita jahr, ya jahr kata beliau. Tapi kalau beliau mencontohkannya sir, ya kita sir ya. Berdasarkan riwayat dari Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu ta'ala an berkata, sallallana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat mengimami kami salat subuh, fastabtaha surat al-mu'minun, maka beliau membukanya dengan surah al-mu'minun sampai kepada kisah Nabi Musa dan Harun dan kisah Nabi Isa. Ya, ini artinya Nabi menjaharkan bacaan di salat subuh. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi SAW juga mengatakan, Ar-riba isna au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kihar rajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, symbol red 32727 dengan prioritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada pun Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BUM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang kompatibel, dilengkapi dengan knop kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari Arkanus Shalah wa Sunaniha fi Arkanis Shalah wa Sunaniha, rukun-rukun salat dan sunnah-sunnahnya. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami membuka dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah sudah muncul di layar kaca para pemirsa di rumah. Nah, untuk membuka kesempatan kedua ini ada Abu Naf'an di Bogor. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Abu Naf'an? Sehat? Alhamdulillah. Keluarga pada sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, mau tanya masalah wudu Pak Ustaz. Silakan Bapak. Masalah wudu ini kan boleh satu, boleh dua, boleh tiga kali. Lebih dari itu enggak boleh. Nah, yang akan dicatat kalau seumpama ya, kalau pema benar apa penjelasan yang jelas, kalau satu semua, kalau dua semua, kalau tiga semua, kecuali maksudnya yang kepala kan satu kali kayak gitu. Nah kalau seumpama enggak seperti gitu, umpama yang satu-satu, yang satu dua atau enggak gitu, nah itu gimana? Itu apa mungkin ada penjelasan ulamanya seperti gimana? Baik. Baik. Masih ada Bu Nafan? Itu aja mungkin penjelasan. Barakallahu Bu Nafan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan bab al-wudu', ya, bahwasanya ada riwayat dari Humran Maula Utsman ibni Affan, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau Utsman mencontohkan bagaimana Nabi berwudu dari mulai rukun yang pertama wajah, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki. Lalu di akhir dikatakan yaf'alu dzalika tsalasan. Dilakukan tiga kali. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, semua bagian yang dibasuh ketika kita berwudu, semua anggota wudu itu dicuci tiga kali. Dibasuh tiga kali. Walaupun masalah ini tentunya masalah yang secara umum disepakati oleh para ulama, kecuali di poin-poin tertentu. Misalnya di poin masalah mengusap kepala. Ya, kalau kita lihat selain daripada mazhab Syafi'i, misalnya mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwasanya mengusap kepala hanya satu kali. Dalilnya apa? Dalilnya di hadis hadis yang tadi kita bacakan, bahwasanya disebutkan ketika beliau membasuh tangan, membasuh tiga kali, wajah tiga kali, lalu kaki pun tiga kali, tapi ketika mengusap kepala tidak disebutkan tiga kali, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dikiaskan kepada yang sebelum dan setelahnya, maka mereka katakan kepala pun tiga kali. Tapi selain daripada mazhab Imam Syafi'i yang kita ketahui, misalnya Ahmad, mazhab Malik, begitupun Abu Hanifah berkata tidak, kepala cukup satu kali. Jadi ini poin yang diperdebatkan. Jadi yang diperdebatkan adalah masalah kepala, apakah mengusapnya satu kali ataukah tiga kali. Kalau di mazhab Imam Syafi'i diusap tiga kali, ya. Walaupun kalau kita lihat hadisnya memang secara teks satu kali. Ya, secara teks itu satu kali yang zahir, yang nampak dari hadis Abdullah ibn Zaid, begitupun hadis Humran Maula Utsman ibn Affan itu satu kali. Oleh karenanya Imam Ahmad, Imam Malik dan lain sebagainya berpendapat khusus kepala itu cukup satu kali. Adapun selebihnya itu disunnahkan tiga kali. Adapun yang wajib satu kali berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sholat, maka basuhlah wajah kalian. Ini perintahnya mutlak, tidak diikat dengan satu, dua, atau tiga. Maka dikembalikan kepada hukum asal, kalau perintah itu tidak menunjukkan at-tikrar, yaitu pengulangan beberapa kali. Hukum asalnya kalau dikatakan, saya misalnya mengatakan kepada seseorang yang membantu saya di rumah, saya katakan, ambilkan saya minum. Lalu dia mengambilkan saya minum. Satu kali dia mengambilkan saya minum, itu saya anggap sudah menyelesaikan tugas yang saya berikan. Dan saya sebagai tuan tidak boleh tiba-tiba marah. Saya katakan, kenapa enggak diambilkan lagi? Karena saya tidak mengatakan, kecuali saya mengatakan begini, ambilkan minum sebanyak tiga kali. Artinya saya minum, habis ambil lagi. Tapi kalau saya sekedar mengatakan ambilkan saya minum, lalu dia datang dengan satu kali air minum, ya hukum asal cukup dan tidak dianggap memerintahkan tiga atau lebih, kecuali kalau saya mengatakan tambahkan satu lagi. Ini oleh karenanya secara bahasa para ulama mengatakan yang wajib itu satu kali, yang tiga itu sunnah. Yang dua, yang kedua dan yang ketiga itu sunnah, kecuali dalam masalah kepala itu diperdebatkan oleh para ulama. Kepala dan telinga, ya, diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, TV-nya, suara TV-nya dikecilkan dulu. Ustaz menanya. Kalau kita musalat Ustaz, sebelum salat kita berdoa, artinya supaya kita jadi lindungi nama Allah supaya abiyah khusyuk dan sembahyang. Dan kita bacakan la haula wala quwata illa billahi lazim, itu boleh Ustaz. Baik, itu saja pertanyaan Ibu. Yang satu lagi Ustaz. Baik. Baik, silakan Ibu. Satu lagi Ustaz. Misal kita salat, misalnya pertama kita baca misal surah Al-Kahfi ayat pertama sampai 20. Habis itu perasaan kedua kita baca ayat 101 sampai 110, boleh gitu Ustaz. Di surat yang sama. Ya, sama. Baik, itu saja Ibu. Ya, udah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya seorang muslim hendak melaksanakan salat, lalu dia berdoa kepada Allah agar membantu salatnya, agar diberikan kemudahan, dia bisa khusyuk. Ya, dia bisa apa namanya, tumakninah di dalam melaksanakan sholatnya. Apakah itu boleh? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Artinya sebelum sholat dia katakan, ya Rab, mudahkan sholatku ini ya Allah, jauhkan aku dari godaan syaitan, jauhkan aku dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia ingin meminta kepada Allah, tidak masalah. Meminta kapan saja, selama kita tidak mengkhususkan waktunya setiap kali sholat. Misalnya Bismillah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Tidak perlu. Tapi kalau dalam satu kondisi kita merasa gundah, kita merasa tidak bisa khusyuk, lalu kita memohon sebelum salat, ya Rab, mudahkan ya Rab, ya Allah, mudahkan ya Allah, berikan kami khusyuk ya Allah, Bismillah, Allahu akbar misalnya, itu tidak masalah. Permohonan, kapanpun kita memohon, kapan, tidak masalah. Ud'uni astajib lakum. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita menjadikan satu kebiasaan baru di dalam sholat kita. Sebagian kaum muslimin saya lihat sebelum sholat begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Dan itu dia lakukan setiap waktu. Dan itu dia lakukan setiap waktu. Jadi setiap kali akan sholat, dia memiliki satu kebiasaan yang baru, yaitu membaca surat An-Nas atau Al-Falaq atau Al-Ikhlas ya. Wallahualam bishawab, ya, melakukan sesuatu yang baru, yang dijadikan sebagai satu kebiasaan, yang menempel dengan satu ibadah yang namanya sholat. Padahal Nabi pun sudah melaksanakan sholat. Beliau pun mengajarkan bagaimana sholat. Beliau memerintahkan kita mengikuti tata cara beliau sholat. Maka ini bisa jatuh ke dalam perkara-perkara yang baru. Kalau kita apa? Membiasakan diri melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk kita mengkhususkan waktu tertentu di mana kita melakukan satu amalan, atau mengkhususkan bacaan tertentu dan dengan jumlah tertentu sebelum kita melakukan satu amal, itu lebih baik kita hindari. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli. Dan Nabi mengajarkan sahabat yang biasa disebut oleh para ahlul hadis musiu's shalah, orang yang salatnya sangat buruk sekali. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, sebelum kamu salat hadapkan ke kiblat, lalu bertawus, lalu baca Al-Ikhlas misalnya, Al-Falaq, An-Nas, tidak. Tetapi Nabi berkata, asbigil wudu, sempurnakan wudu'mu, lalu arahkan wajahmu ke kiblat, lalu takbirlah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya melazimkan, merutinkan satu amalan yang baru yang tidak ada dasarnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak semestinya dilakukan. Ya, tidak semestinya dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu kita merasa was-was, kita tidak bisa khusyuk, lalu kita katakan, ya Rab, mudahkan ya Rab, ya Allah, mudahkan ya Allah agar saya bisa khusyuk, ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya, bahkan para ulama misalnya ditanya apa hukum talaffuz bin niyah. Kalau kita lihat dari tiga imam, ya empat imam, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Terkait dengan talaffuz bin niyah ini, tiga imam sepakat atau bahkan empat imam sepakat tidak masalah dilakukan bagi orang-orang yang was-was. Bagi orang-orang yang was-was, artinya orang-orang yang was-was adalah orang-orang yang ketika dia akan sholat, dia sudah takbiratul ihram, lalu dia katakan, tadi saya sudah niat belum ya. Jadi terjebak oleh was-wasnya. Maka untuk menghilangkan was-wasnya, dia tegaskan di lisan untuk menguatkan di hati. Itu tidak masalah menurut imam. Kalau Imam Syafi'i jelas, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak masalah, Imam Ahmad pun tidak masalah. Yang mereka perdebatkan adalah melafazkan niyah, kalau melafazkan niyah bukan untuk orang yang was-was. Kalau menurut Imam Malik itu khilaful aula, itu menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama cukup dengan hati. Kalau Imam Abu Hanifah lebih tegas, kata beliau bid'ah, ini perkara yang baru tidak ada dalam agama. Kalau Imam Syafi'i jelas, ya mau was-was mau tidak was-was, ya tetap kita disunahkan atau dianjurkan melafazkannya. Artinya memang ada kondisi-kondisi yang khusus ya, yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada contohnya secara khusus dari Nabi, tetapi min bab ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengannya satu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Allah alam bisawab ya. Pertanyaan yang kedua singkat saja tidak masalah. Misalnya kita di rakaat pertama baca Al-Kahfi 1-20, lalu dilanjutkan ayat ke 30 sampai, artinya melompat, tidak masalah ya, tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada Bapak Pajar di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Ustaz. Silakan Pak. Ini tuh bacaan syahadat loh Pak. Yang benar tuh asyhadu anla apa asyhadu alla, atau memang kedadanya tuh belakang bacanya? Baik, itu saja Bapak. Itu saja Pak. Barakallah. Baik. Allah alam bisawab ya, asyhadu an la atau alla ya. Apakah nunnya dimasukkan ke lam? Ya. Ataukah an la ya. Allah alam bisawab ya. Itu kan ilmunya ilmu tajwid. Itu ilmu tajwid. Hukum tajwid berlaku di dalam membaca Al-Quran. Ya, adapun dalam bahasa selain Al-Quran, baik itu dalam hadis, misalnya saya tidak boleh berbicara dengan Bapak, dalam bahasa Arab kan anda itu anta. Saya tidak membaca angta, misalnya. Angta. Bukan angta, tapi anta. Kok anta sih? Tapi kenapa kalau baca Al-Quran ang, ya? Ya beda, kalau Al-Quran ada tajwidnya. Al-Quran ada tajwidnya. Ya. Tapi kalau selain dari Al-Quran tidak pakai tajwid. Biasa saja. An la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ya kecuali kalau itu muncul di Al-Quran ya. Kalau ada ayat yang potongannya seperti itu. An al al alla. Alla ta'budu illallah. Ada kan di Al-Quran ya. Alla. Harusnya kan an la, alla ta'budu illallah. Jadi tajwid, cara membaca bahasa Arab dengan tajwid itu hanya ada di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an. Adapun selain dari bacaan Al-Qur'an tidak perlu tajwid. Tidak perlu tajwid. Ya, itu hanya berlaku misalnya antum ya, antum yang antum misalnya, antum misalnya. Anta bukan angta. Angta dari mana? Bukan angta dari mana, tapi anta dari mana? Dari mana antum? Bukan antum dari mana, bukan. Karena itu bukan Al-Quran. Yang dibaca dengan tajwid, dengan aturan-aturan, ada yang namanya izhar, ada yang namanya iqlab, ada yang namanya idgham, ada yang namanya mad. itu hanya ada di mana, di dalam membaca Al-Quran. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat, ada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa membaca doa iftitah wajah itu tidak ada sunnah Rasul. Iya, ini Pak Ustadz mungkin belum baca, belum baca kitab Bulughul Maram atau belum baca kitab-kitab para ulama sehingga beliau tergesa-gesa memponisnya. Nah, ini bahayanya ya, bahaya. Jadi sebelum kita berbicara itu berilmu dulu. Bahaya mengatakan tidak ada wajah tu wajhiyalilladzi. Nah, tadi kita sudah bacakan riwayatnya ya. Kita husnuzon beliau belum baca riwayatnya. Dan kalau belum baca riwayatnya, hendaknya jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Hadisnya riwayat imam yang 5 kecuali Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Muslim, kecuali Imam Bukhari yang tidak meriwayatkannya. Ya, jadi kalau ada ustadz yang bilang tidak ada, hari ini ustadznya terlalu tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati setiap orang yang tahu kadar dirinya. Artinya tahu kadar dirinya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan dipaksa-paksa tahu. Ya. Oleh karenanya dikatakan ucapan la adri itu nisful ilm. Ucapan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Jangan sampai kita ditanya, "Ustaz, ada enggak riwayat wajah tu wajhiya lilladzi?" Setahu saya tidak ada itu. Yang ada Allahumma ba'id baini. Iya, yang Anda tahu yang itu. Tapi Anda tidak tahu bahwa, ya kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan ditambahkan kayaknya tidak ada. Jangan pakai kayaknya tidak ada. Bilang saja saya tidak tahu. Ya, kalau memang yang dihafal cuma Allahumma ba'id baini, katakan yang saya hafal cuma Allahumma ba'id baini, adapun yang lain saya tidak tahu. Ayo begitu. Ya, hati-hati dalam apa namanya mengucapkan satu maklumat ya. Allah alam bissawab. Apalagi ini masalah agama, bukan masalah-masalah dunia. Kalau masalah agama akan dipertanggungjawabkan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kau mengatakan sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Allah alam bissawab. Ada Bapak Rajo di Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Saya mau bertanya, Zat. Baik, Bapak. Tentang kunut. Kunut. Baik, Bapak. Dalam mazhab Syafi'i kan kunut termasuk sunnah ab'ad, Zat. Sunnah? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Iya. Ab'ad ujungnya dal atau do? Do. Do, ab'ad. Ab'ad. Baik. Ya. Yang ini yang saya ketahui Ustaz, bahwa kalau kasusnya kita berimam kepada imam yang tidak kunut gitu Ustaz. Mm-hmm. Bagaimana kita yang menjadi makmum ini seharusnya gitu Ustaz. Kan kalau kita seumpama tidak berkunut kan nanti di akhirnya meski diganti dengan sujud sahwi. Nah, lalu bagaimana kita memposisikan saat kita berimam kepada imam yang tidak berkunut gitu Ustaz. Baik. Baik, barakallah. Baik, Allah alam bisab ya, sebagaimana tadi kita bacakan ya. Dikatakan di sini wasunanuha ba'da dukhul, dan sunnahnya sunnah salat ketika kita sunnah-sunnah yang ada di dalam salat ba'da dukhul, setelah kita masuk ke dalam salat, di antara yang beliau sebutkan di sini kunut ya. Dan ini hukum asalnya sunnah, hukum asalnya dia sunnah. Dan saya sejujurnya belum pernah tahu ada istilah sunnah ab'ad. Ab'ad itu artinya sebagian ya, sunnah sebagian. Litab'id artinya sebagian. Saya tidak paham definisi sunnah sebagian itu bagaimana. Yang pasti yang kita pahami bahwa sesuatu yang sifatnya sunnah ya, hukum asalnya ketika dia ditinggalkan, ketika dia ditinggalkan, dia hukum asalnya tidak sebagaimana definisi sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Ya, sesuatu yang diberikan pahala atas orang yang mengerjakannya dan tidak dihukum atau tidak salah, tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Maka konsekuensinya salat seorang yang meyakini kunut itu sunnah misalnya setiap subuh di belakang orang yang meyakini kunut itu hanya dilakukan ketika nazilah, ketika ada musibah misalnya, maka salat yang di belakang itu sah kalaupun dia tidak kunut. Menurut definisi yang tadi kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah kullu ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqab awala yuzammu tarikuhu. Setiap amalan yang diberikan pahala bagi yang melakukannya dan tidak dihukum dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya, konsekuensinya sah. Ya. Adapun sujud sahwi dari namanya saja dia kaitannya dengan beberapa hal. Satu, dikarenakan lupa, itu sujud sahwi. Dua, dikarenakan ragu. Lupa, ragu. Ya, ada meninggal lupa, ada ragu. Yang ketiga nanti akan kita bahas insya Allah, menambah. Yang keempat, mengurangi. Ya, jadi ada ragu, ada lupa, ada menambah, ada mengurangi. Nah, ini kondisi-kondisi yang kaitannya dengan sujud sahwi. Ada orang yang sujud sahwi karena ragu. Nanti ada kaidahnya. Kaidahnya itu adalah kalau ragu 3 atau 2, ambil 2. Dan ini ijma kata Imam An-Nawawi. Yang kedua adalah karena tadi apa? Satu, ragu. Yang kedua, lupa. Lupa apa itu lupa? Misalnya lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Ya, maka sujud sahwi. Yang ketiga adalah menambah. Zuhur 5 rakaat misalnya, sujud sahwi. Yang keempat mengurangi. Zuhur salam di rakaat yang kedua, menambah lagi, harus ditambah lagi. Ini kondisi-kondisi. Oleh karenanya menurut saya, yang saya pahami ya sudah, sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat kunut hanya ketika ada musibah. Ya, ketika ada musibah. Tetapi di waktu yang sama beliau katakan, beliau menganggap bahwa ketika sholat di belakang orang yang kunut, hendaknya kunut. Ya, sholat di belakang orang yang kunut, hendaknya kunut. Ya, begitupun seharusnya orang yang meyakini kunut itu sunnah setiap hari, ketika dia sholat di belakang orang yang tidak kunut, ya hendaknya dia kunut berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'inal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, jadi imam dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku dan maka rukulah kalian. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak masalah. Ya, salatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Itu yang saya pahami. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Yang benar semua datang dari Allah dan yang salah datang dari kita sebagai manusia, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.